aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Dan sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah al-Masih ad-Dajjal. Muttafaq alaih. Sedangkan dalam riwayat Muslim dengan lafaz, apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan sebagaimana yang sudah kita sering lewati, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Dan beliau adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setelah beliau masuk Islam, beliau senantiasa melazimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat yang sangat zuhud dan juga wara' terhadap kehidupan dunia. Dan beliau sering disangka sebagai orang gila karena saking menahan lapar di Masjid Nabawi. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa seorang yang ingin benar-benar fokus untuk menuntut ilmu agama, senantiasa dia harus melelahkan diri di dalam menuntut ilmu agama. Tidak bisa menuntut ilmu agama dengan leha-leha. Tidak bisa menuntut ilmu agama dengan santai-santai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 57 Hijriah dan beliau dikuburkan di Baqi' sebagaimana yang diwasiatkan oleh beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud. Yang dimaksud di sini adalah apabila salah seorang di antara kalian, yaitu sholat. Apabila salah seorang di antara kalian, maksudnya adalah sholat. Dan sholat di sini hukumnya baik sholat wajib atau sholat sunnah. Bertasyahud maksudnya adalah, atau kalian telah bertasyahud, yaitu membaca tasyahud, membaca bacaan tasyahud. Maksud kalian bertasyahud di sini maksudnya adalah membaca bacaan tasyahud yang dimulai dari attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang disebut dengan apabila salah seorang di antara kalian telah bertasyahud. Dan di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan tasyahud yang dimaksud di sini adalah tasyahud akhir. Tasyahud yang dimaksud di sini adalah tasyahud akhir. Tetapi di sana terdapat riwayat bahwa sampai tasyahud awal pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membaca doa. Sampai tasyahud awal pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membaca doa. Dan ini disebutkan riwayatnya oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa ketika tasyahud awal juga dianjurkan, juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca doa setelah tasyahud, dan itu adalah di tasyahud awal. Tetapi memang yang masyhurnya membaca doa setelah tasyahud itu di tasyahud akhir, sebagaimana hadis ini, kemudian juga sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya di hadis 334, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau membaca doa tasyahud tersebut, doa setelah tasyahud di tasyahud yang akhir. Jadi sekali lagi saya mempermasalahkan kata-kata telah bertasyahud. Telah bertasyahud maksudnya di sini adalah membaca doa tasyahud, yaitu dari mulai at-tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian juga tasyahud di sini bisa yang dimaksud adalah tasyahud akhir, karena sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa yang dimaksud di sini adalah tasyahud akhir. Disebutkan dalam hadis, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahudil akhir." Jika salah seorang dari kalian telah selesai baca tasyahud yang terakhir. Baca tasyahud terakhir maksudnya yaitu setelah tasyahud itu salam. Sedangkan kalau disebut tasyahud awal, maka setelah tasyahud maka bangun untuk rakaat ketiga. Seperti salat zuhur, asar, isya, maghrib. Ini yang disebut dengan tasyahud awal. Yang jelas kebanyakan riwayat menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa setelah tasyahud akhir. Adapun doa setelah tasyahud awal, maka ada riwayatnya. Tetapi kebanyakan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa setelah tasyahud akhir. Dan yang dimaksud dengan tasyahud akhir adalah setelahnya salam. Setelahnya salam. Maka hendaknya ia berlindung. Maka hendaklah ia berlindung. Kata-kata berlindung di dalam bahasa Arab adalah isti'adzah, minta perlindungan. Isti'adzah. Dan isti'adzah artinya adalah talabul auz. Talabul auz, meminta auz. Auz di sini maksudnya adalah li'tisam atau iltija. Auz di sini maksudnya minta pertahanan, minta perlindungan, ya. Ini yang dimaksud dengan hendaknya ia berlindung kepada Allah dari empat perkara. Para ikhwah, di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad bahwa dari lima perkara. Dari lima perkara. Di sini disebutkan dari empat perkara. Lima perkara hitungannya bagaimana? Empat perkara hitungannya bagaimana? Saya akan sebutkan nanti. Lihat sekarang, yaitu berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam." Ini satu. Berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jahannam adalah salah satu nama dari nama-nama neraka yang ada di dalam ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan neraka jahannam adalah sangat sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita buka Al-Quran, maka kita akan mendapati sangat banyak tentang penyebutan neraka jahannam. Ada sekitar 77 ayat yang menyebutkan tentang neraka jahannam. Dan neraka jahannam adalah neraka yang paling berat dan besar siksanya di dalam neraka-nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sering mengingatkan bahwa neraka pengertiannya secara ringkas adalah tempat penyiksaan paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan siksanya. Tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan penyiksaannya. Bukti yang menunjukkan bahwasanya neraka ini adalah tempat paling terburuk, penyiksaan paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan, kalau kita perhatikan hadis Rasulullah SAW tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka di hari kiamat sekejap mata. Dimasukkan ke dalam api neraka di hari kiamat sekejap mata. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah." Akan didatangkan manusia yang paling banyak nikmatnya, hartanya di hari kiamat. Tetapi dia penghuni neraka. Fayusbaghu alaihi sabghah. Lalu dia dimasukkan ke dalam neraka sekejap, sekilat. Sabghah itu artinya adalah seperti orang mengecat, sep, begitu. Dia dimasukkan ke dalam api neraka hanya sekilat saja, sekejap saja. Lalu kemudian dia ditanya, "Hal ra'aita khairan qat?" Apakah engkau pernah melihat satu kebaikan saja selama hidupmu? "Hal marra bika na'imun qat?" Apakah engkau pernah melewati satu nikmat di dalam dirimu? Maka orang yang tadinya dia adalah penghuni dunia yang paling banyak nikmatnya, paling banyak hartanya, paling banyak rezekinya, semuanya dia sudah rasakan. Akibat dia dicelupkan ke dalam neraka sekejap saja, maka dia mengatakan, "La wallahi ya Rabb." Tidak, demi Allah wahai Rabbku. Artinya dia lupa semua nikmat yang pernah dia rasakan di dunia akibat dicelupkan sekejap ke dalam neraka. Ini menunjukkan bagaimana neraka adalah tempat penyiksaan paling terburuk yang siksanya tidak pernah bisa dibayangkan. Termasuk di dalamnya adalah neraka jahannam. Dan di dalam Al-Quran kita mendapati bahwa banyak sekali nama-nama yang dimiliki oleh neraka. Sebelum nama-nama tersebut, saya ingin mengingatkan bahwa menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik surga ataupun neraka, maka sudah diciptakan oleh Allah. Dan ini menyelisih keyakinan kaum Mu'tazilah yang mendewakan akalnya, yang menyatakan bahwa surga atau neraka belum diciptakan oleh Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa surga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam dalil. Di antara dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 131. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "U'iddat lil kafirin." Neraka tersebut telah disediakan. Lihat di situ ada kata-kata telah disediakan. U'idda dalam fi'il, dalam bahasa nahwu, yaitu fi'il madhi mabniun lil majhul. Kata kerja yang lampau yang fasif. Kata kerja yang lampau, yang fasif. Artinya sudah disediakan. Ya. Bukan Allah menyediakan, sudah disediakan, pasif dia. Mabni lil majhul. Ini menunjukkan bahwa keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, baik surga ataupun neraka, sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah An-Naba ayat 21 sampai 22. Menunjukkan akan hal itu. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya neraka jahannam kanat telah mirsad, mengintai, lit-taghina ma'aba, disediakan untuk orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini menunjukkan bahwa neraka ataupun surga sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang berkaitan juga dengan neraka adalah bahwa neraka memiliki malaikat penjaganya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alayha malaa'ika ghilaadun shidaadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Di atasnya terdapat para malaikat yang keras, sangar, dan tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwa neraka adalah ada penjaganya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna min al'adzab. Yang artinya, dan orang-orang kafir berkata untuk malaikat penjaga neraka jahannam, berdoalah kepada Rabb kalian agar dia, Allah Subhanahu wa taala, meringankan atas kami walau sehari saja dari siksa. Nah, ini sebagaimana sudah saya sebutkan tadi bahwa neraka tempat penyiksaan paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Salah satu hal yang menunjukkan bahwa neraka tempat penyiksaan paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan adalah tidak akan pernah di dalam neraka terdapat keringanan siksa. Semakin hari semakin berat siksanya. Semakin hari semakin berat siksanya. Sebagaimana ayat ini, surat Ghafir ayat 49. Dan orang-orang yang di dalam neraka jahanam berkata kepada malaikat penjaga neraka jahanam, berdoa, sebutkan kepada Rabb kalian agar Allah, Rabb kalian, meringankan atas kami siksa walau sehari. Tidak akan pernah diringankan. Sisi yang kedua, neraka adalah tempat penyiksaan paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan, yaitu siksanya tidak pernah berhenti. Siksanya tidak pernah berhenti, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang disiksa dalam neraka jahanam saking bosannya mereka berkata kepada malaikat Malik penjaga neraka, ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, beritahukan kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa taala agar dia mematikan kami saja. Karena disiksa, hancur, dikembalikan lagi. Siksa lagi, hancur lagi, dikembalikan lagi. Siksa lagi, hancur lagi, kembalikan lagi. Tidak pernah berhenti. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 77. Begitu juga Allah sebutkan dalam surat Al-A'la, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Kemudian orang yang di dalam neraka jahanam, mereka tidak mati di dalamnya, tidak pula hidup. Tidak mati karena habis disiksa, dikembalikan lagi. Tidak hidup karena selalu mendapat siksa. Nah, itu hal yang menunjukkan bahwa neraka tempat penyiksaan paling terberat, paling terburuk, paling pedih, yang tidak pernah bisa dibayangkan siksanya. Makanya kita ketika sholat, nanti kita membicarakan apakah ini hukumnya wajib baca ini atau tidak. Kita ketika sholat disyariatkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka jahannam. Ini satu. Yang kedua, yaitu dari siksa kubur. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan, ketika orang ini berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam." Ketika dikatakan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, maka sebagian ulama juga mengatakan aku berlindung kepadamu dari semua jalan yang menghantarkan. Semua jalan yang menghantarkan kepada siksa neraka jahannam. Jadi kita minta perlindungan dari neraka jahannam, dari siksanya. Begitu juga kita minta perlindungan dari semua jalan yang menghantarkan ke sana. Nah, ini salah satu penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian yang kedua, wa min adzabil qabr, dan berlindung dari siksa kubur. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kubur di sini maksudnya adalah madfanul mayyit, yaitu mohon ke depan katanya. Mungkin ibu-ibu mau masuk. Laki-laki ke depan, agak merapat. Agak maju lagi. Masjid kita ini sudah halus. Mudah-mudahan banyak duit pian mengganalinya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang siksa kubur. Di sini disebutkan siksa kubur, berarti siksa di tempat kubur. Kubur adalah tempat menyimpan mayat. Apakah yang dimaksud meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur hanya siksa yang ada di dalam tempat menyimpan mayat tersebut? Maka jawabannya tidak. Jadi kita ketika mengatakan min azabil qabr, aku berlindung denganmu ya Allah dari siksa kubur, bukan hanya minta perlindungan dari siksa kubur, yaitu tempat menyimpan mayat itu. Tetapi yang dimaksud adalah kita minta perlindungan kepada Allah dari siksa di dalam kubur, dari mulai kita masuk ke kuburan sampai nanti dibangkitkan hari kiamat. Itu perlu antum catat, bahwa yang dimaksud dengan minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, maksudnya adalah bukan hanya sekedar minta perlindungan kepada Allah bukan hanya minta perlindungan kepada Allah disiksa di dalam kubur saja, tetapi dari mulai dimasukkan ke dalam kubur sampai nanti dibangkitkan hari kiamat, kita minta perlindungan dari siksa itu. Ya, kita minta perlindungan dari siksa itu. Dan hadis ini menunjukkan bahwa tetapnya nikmat dan siksa kubur menyelisih pendapat kaum Mu'tazilah yang menolak dan tidak percaya adanya siksa atau nikmat kubur. Hadis ini begitu jelas menunjukkan adanya nikmat dan siksa kubur. Mereka orang-orang yang mengedepankan akal seperti kaum Mu'tazilah mengatakan, mana mungkin ada siksa kubur? Long tempatnya cuma setengah meter kali 2,5 meter, panjangnya 5 meter. Malaikat sebesar itu tidak mungkin ada di dalam kubur. Nah, ini orang-orang yang lebih mengedepankan akal dibandingkan nas syar'i, dibandingkan keimanannya, tunduk patuhnya kepada dalil. Nah, dalilnya begitu tegas bahwa tidak mungkin Rasulullah SAW minta perlindungan dari sesuatu yang tidak ada, itu mustahil. Itu namanya kalam fadhi, omong kosong. Ya, baik. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya. Yang artinya dan dari fitnah kehidupan. Para ikhwah, kata fitnah di sini menerjemahkan fitnah dengan fitnah. Ya, dan saya termasuk orang yang tidak setuju penerjemahan fitnah dengan fitnah. Saya pernah ngisi kajian di Samarinda. Kemudian saya katakan temanya adalah huru-hara di hari kiamat atau huru-hara di akhir zaman. Kemudian panitia menyebutkan, Ustaz, kita ganti saja temanya, fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Maka karena tidak ma'asi, saya ingin ngasih pelajaran kepada panitia. Ini orang-orang, saya termasuk orang yang paling benci orang yang sudah salah, tidak ngaku salah karena ma'asi. Saya bilang itu ganti temanya. Enggak Ustaz, ini saja, ini lebih baik. Iya, ada ngikam. Saya datangi, kemudian kajian di masjid besar. Masjid besar di Samarinda. Di Islamic Center Samarinda. Masjid terbesar di Samarinda. 1 jam saya cuma bahas fitnah. Tidak ada kajian. Karena fitnah di dalam Al-Quran, kata fitnah dalam Al-Quran, kata fitnah di dalam hadis Rasulullah SAW itu berbeda dengan kata fitnah di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, fitnah itu adalah menuduh tanpa bukti. Kalau kita katakan fitnah akhir zaman, berarti menuduh di akhir zaman tanpa bukti. Dan bukan itu yang dimaksud. Fitnah akhir zaman maksudnya adalah kegentingan-kegentingan di akhir zaman, dalam bahasa lain, tanda-tanda hari kiamat di akhir zaman. Itu yang dimaksud. Nah, termasuk di dalamnya ini, fitnah kehidupan. Penerjemah tidak menerjemahkan fitnah dengan semestinya. Fitnah kehidupan maksudnya adalah fitnah di sini bukan fitnah yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, yang artinya tadi adalah menuduh tanpa bukti. Tetapi fitnah yang dimaksud di sini yaitu al-imtihan awil ibtila, ujian di dalam kehidupan. Ya, ujian di dalam kehidupan. Fitnah di sini maksudnya ujian kehidupan. Baik itu ujian kemiskinan, ujian penyakit, ujian kekayaan, ujian kelapangan hidup, ujian kesehatan, ujian kehidupan. Dan makna fitnah di dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu sangat banyak. Ada maknanya ujian. Ada maknanya kebakaran. Ada maknanya musibah. Ada maknanya godaan. Nah, itu beda-beda. Makanya tidak tepat kalau misalnya fitnah diterjemahkan dengan fitnah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan yang tidak ma'asi tadi seorang ustaz, saya permalukan dia di hadapan orang banyak. Ya. Kenapa? Semestinya dia harus menerima nasihat bahwa fitnah tersebut maksudnya banyak di dalam Al-Qur'an. Memang asik fitnah akhir zaman. Tapi tidak semua orang faham arti fitnah. Dan ini juga kepada para pendakwah harus diperhatikan. Ini banyak calon-calon pendakwah di sini. Banyak harus diperhatikan penggunaan kata ketika kita mengajar itu sangat penting. Karena kita ini mengajar untuk memahamkan agama kepada kaum muslimin, bukan untuk memamerkan kepintaran kita. Ya, demikian kita azan dulu. Ya, kita lanjutkan agak cepat sedikit. Fitnah, sebagaimana sudah saya sebutkan, bisa bermakna di sini, pada doa ini, maksudnya bisa bermakna ujian atau godaan. Ujian atau godaan. Dan yang dimaksud dengan fitnah kehidupan, yaitu godaan kehidupan atau ujian kehidupan, bermacam-macam. Disebutkan oleh para ulama diantaranya Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan bahwa godaan kehidupan ada dua. Yang pertama, godaan syubhat. Dan yang kedua, godaan syahwat. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan ini. Dan kalau seandainya kita sebutkan dia adalah nomor minta perlindungan dari empat, maka tadi minta perlindungan dari neraka jahanam, kemudian minta perlindungan dari siksa kubur, kemudian minta perlindungan dari godaan kehidupan. Ini yang ketiga. Kalau seandainya kita menyebutkan dia ada empat atau ada lima, ini yang ketiga. Baik. Kemudian dan fitnah kematian. Kalau kita katakan dia ada empat, minta perlindungan dari empat, maka berarti ya minta perlindungan dari godaan kehidupan dan kematian nomor tiga. Ya, dan nomor empatnya minta perlindungan dari kejahatan fitnah Masih Ad-Dajjal nomor empat. Tapi kalau seandainya dia ada lima, sebagaimana riwayat Imam Muslim, berarti minta perlindungan dari neraka jahanam, dari siksa kubur, dari godaan kehidupan, dari godaan kematian yang keempat, dari keburukan godaan dajjal yang kelima. Nah, begitu hitungannya kalau seandainya kita mengatakan minta perlindungan dari empat atau minta perlindungan dari lima. Ya. Baik. Kemudian fitnah kematian. Apa yang dimaksud dengan fitnah kematian? Godaan kematian. Godaan kematian adalah tatkala manusia dalam keadaan sekarat. Dalam keadaan sekarat. Yaitu ujian kematian ketika manusia dalam keadaan sekarat. Ya. Kemudian dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Para ikhwah, fitnah di sini adalah godaan. Al-Masih maksudnya adalah dua makna, yaitu yang matanya tertutup, satu. Jadi tertutup begini. Ini namanya Masih. Makanya Dajjal itu sebenarnya matanya dua. Jadi yang digembar-gemborkan bermata satu adalah Dajjal, itu tidak benar. Dajjal itu matanya dua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum laisa bi'awar." Rabb kalian itu bukan a'war. Dajjal itu matanya a'war. A'war itu orang yang bermata dua, satunya belok, matanya maju ke depan, satunya tertutup. Itu namanya a'war. Makanya Dajjal itu matanya dua, bukan matanya satu. Ya. Nah, arti al-Masih adalah salah satu dari matanya tertutup. Salah satu dari matanya tertutup. Ini satu makna dari al-Masih. Yang dalam bahasa Arab namanya mamsuhul ain, yaitu tertutup satu matanya. Mata yang lain bungsal, matanya bungsal. Malawasnya kadang menyebut bungsal. Ya, mata bungsal, yang satu bungsal, yang satu tertutup. Itu Dajjal. Itu namanya Al-Masih, arti yang pertama. Arti yang kedua, kenapa Dajjal dinamakan Al-Masih? Karena dia yamsahu fil ard. Dia akan mengitari bumi. Ma minal ardi illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu jengkal pun di atas muka bumi ini kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Karena dia datang kemana-mana. Mungkin sampai ke pemurus. Kecuali Mekah dan Madinah. Nah, makanya dia disebut dengan Al-Masih. Yang artinya yamsahul ard. Yamsahul ard artinya dia berjalan di atas muka bumi ini. Tidak ada setapak kaki pun di atas muka bumi ini kecuali Dajjal mendatanginya. Kecuali dua kota. Kota Madinah dan kota Mekah. Nah, ini dua makna dari kata kenapa Dajjal dinamakan Al-Masih. Baik. Kemudian Dajjal. Dajjal itu siapa? Dajjal itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang mempunyai dua mata, satunya bungsal, satunya tertutup. Dan di dahinya terdapat tulisan kaf fa ra. Kafir. Kafara. Yang setiap orang beriman bisa membaca tulisan itu. Dan orang kafir tidak akan bisa membaca tulisan tersebut. Dan dia diberikan keluar biasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengaku Tuhan. Dan manusia banyak mengikutinya. Di antara keluar biasaan yang dimiliki oleh Dajjal adalah dia bisa mengeluarkan kekayaan-kekayaan dari dalam bumi. Dia bisa menurunkan hujan. Dia bisa memisalkan orang yang sudah mati dengan perantara jin yang membantunya. Dia bisa membelah sebuah atau seorang atau sepotong tubuh, kemudian dia belah, dia jalani, kemudian bersatu kembali. Ini keluar biasaan Dajjal. Dia memiliki surga yang itu adalah nerakanya Allah, dan dia memiliki neraka yang itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengikutnya yang paling banyak dari kaum Yahudi dan perempuan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini pada poin yang keempat minta perlindungan dari buruknya godaan Al-Masih Ad-Dajjal. Padahal godaan Al-Masih Ad-Dajjal termasuk godaan kehidupan dunia yang tadi sudah kita minta perlindungan darinya. Betul tidak? Ya. Kita kan minta perlindungan dari yang ketiga tadi. Minta perlindungan dari siksa neraka jahanam, minta perlindungan dari siksa kubur, minta perlindungan dari godaan kehidupan dan kematian. Nah, termasuk godaan kehidupan adalah adanya Dajjal. Lalu kenapa disebutkan nomor 4 secara tersendiri? Padahal dia termasuk godaan kehidupan. Paham maksud saya? Paham enggak? Karena Dajjal disebutkan secara tersendiri, dimintai perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara tersendiri, karena Dajjal adalah godaan paling terbesar yang pernah dihadapi oleh manusia ketika di dunia. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis saah amrun akbaru min ad-dajjal." Tidak ada antara penciptaan Adam sampai hari kiamat perkara yang lebih dahsyat dibandingkan Dajjal. Makanya kita minta perlindungan dari godaan Dajjal. Ya, dari godaan Dajjal. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi, kalau seandainya kita dikatakan tadi disebutkan, maka hendaknya ia berlindung kepada Allah dari empat perkara. Maka itu berarti berlindung kepada Allah dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, kemudian dari godaan kehidupan dan kematian, dan dari godaan buruknya godaan Dajjal. Baik. Kalau dikatakan lima, maka berarti minta perlindungan dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari godaan kehidupan, dari godaan kematian, dan dari godaan buruknya Dajjal. Nah, begitu cara menghitungnya. Ya. Dan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Sedang dalam riwayat Muslim dengan lafaz, apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir. Saya sudah jelaskan tadi, apa yang dimaksud dengan tasyahud akhir, yang setelah tasyahud tersebut adalah salam. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil, Dajjal. Apa arti Dajjal? Dajjal itu artinya adalah al-kadzib, yaitu dusta. Nah, karena dia sering berdusta, maka Dajjal diambil dari kata-kata dajjal, dajjal, dal, jim, dan lam. Karena dia sering berdusta, maka memakai kata untuk lebih, untuk menunjukkan kepada lebih, yaitu Dajjal. Seperti misalkan seorang yang berdusta disebut dalam bahasa Arab kadzibun, kadzib. Tapi kalau seandainya dia tukang dusta, kadzab. Tukang dusta, kadzab. Nah, Dajjal itu namanya tukang dusta. Yang asalnya dajjal, yaitu pendusta, dajjal. Karena dia tukang dusta, maka disebut dengan Dajjal. Jangan kasih nama anak Dajjal. Itu tukang dusta artinya. Ya, Dajjal. Makanya Rasulullah SAW bersabda tentang tanda hari kiamat, bahwa akan ada di tengah umatku salasuna dajjalun kadzabun. Akan ada di tengah umatku 30 orang Dajjal, tukang dusta. Kullum yadda'i yaz'umu annahu nabi. Seluruhnya mengaku bahwa dia adalah nabi. Ya, dia adalah nabi. Itu terbukti banyak yang mengaku jadi nabi. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ambil sekarang pelajaran dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang sholat diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah di dalam, atau meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Setelah tasyahud akhir. Ya, setelah tasyahud akhir. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang sholat diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara setelah tasyahud akhir. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama hukum doa ini. Hukum doa. Doa meminta perlindungan dari empat perkara. Jumhur ulama mengatakan hukum meminta perlindungan dari empat perkara di dalam sholat, hukumnya sunnah. Hukumnya adalah apa? Sunnah. Begitu juga mazhab Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan hukumnya sunnah. Bahkan mazhab Imam Syafi'i mengatakan doanya tidak boleh lebih panjang daripada tasyahudnya. Ya. Adapun ulama yang lain diantaranya mazhab Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah adalah mazhab yang lebih mengedepankan tekstual hadis, tekstual. Ya, maka mereka mengatakan di situ Rasulullah SAW mengatakan qulu, ucapkanlah, diperintahkan. Maka kata mereka karena itu perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dan ini juga pendapatnya Imam Ibnu Baz rahimahullah bahwa meminta perlindungan dari empat perkara setelah tasyahud akhir hukumnya wajib. Ini pendapat yang kedua. Dan ini juga pendapatnya Imam Tawus bin Kaisan, seorang tabi'i. Tawus bin Kaisan. Wallahu a'lam, khilaf di antara ulama, tetapi semestinya kita tidak meninggalkannya. Semestinya kita tidak meninggalkannya. Karena kalau seandainya kita katakan wajib, kalau ditinggal berarti sujud sahwi. Ya, kalau ditinggal berarti sujud sahwi. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapatnya jumhur bahwa itu tidak wajib, tetapi disyariatkan. Tapi dianjurkan jangan sampai ditinggalkan karena saking pentingnya. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya sudah niatan malam ini kita mempunyai dua sesi untuk kajian. Mungkin satu hadis ini saja kita bahas. Malam ini kita membahas malam Nisfu Sya'ban. Jadi cukup dulu. Ulun mengambil buku perukunan dulu lah. Bukunya ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim.